Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syamsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap anggota badan dari manusia wajib atasnya sedekah. Tiap hari apabila terbit matahari, engkau damaikan antara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Dan menolong orang yang berkenaan dengan kendaraannya, engkau mengangkatkannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraannya itu adalah sedekah. Dan kata-kata yang baik adalah sedekah. Setiap langkah berjalan untuk sembahyang adalah sedekah. Dan menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.